menyapa Bu Astuti. Seakan meledak detak jantungku karenamu. Sesaat setelah ku kenal denganmu, keringat panas dingin mulai menyerang, ambisi dalam dada menggebu. Berlalu ceritanya PDKT, kau dan aku tahu sama-sama cinta. Tak ku sia-siakan, langsung saja to the point, bahwa aku ingin memiliki kamu. Berharap-harap cemas satu menanti, apakah gerangan jawaban darimu? Oh Astuti, bagaimana? Jawaban yang ku nanti, langsung saja ku genggam tanganmu, oh Astuti, sebagai tanda kau telah jadi milikku. Yes. Oh Astuti, I love you. Pacarku.